السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، syukur alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam majlis yang sangat mulia ini setelah kita melalui hari-hari Ramadan yang sudah 2/3 tinggal 1/3 yang lainnya. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, dapat menyempurnakan ibadah Ramadan, dan semoga Ramadan tahun ini bukan yang terakhir bagi kita. Tapi Allah sampaikan di Ramadan tahun-tahun berikutnya, fi khair wa afiyah. Amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Kenikmatan yang luar biasa yang kita rasakan. Rohani kita benar-benar merasa hidup dalam majlis khatmul Quran ini. Kita semuanya merasa bahwa hati kita hijau kembali, subur kembali dengan siraman Al-Quranul Karim. Waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Setelah kering bertahun, berhari-hari, berbulan-bulan kita selalu dalam keadaan lupa, tapi di bulan Ramadan Allah takdirkan kita bisa selalu rutin menghadiri acara khatmul Qur'an setiap malamnya. Dan ini insyaallah merupakan satu hal yang jarang didapatkan ada di kota-kota lain selain kota Pasuruan. Setiap malam ribuan masyarakat menghadiri acara khutmul Quran, dan insya Allah berkat Al-Quranul Karim semuanya masyarakat Pasuruan akan menjadi orang yang selamat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, meneruskan daripada pembicaraan Gus Idris bahwa kita umat Islam disatukan oleh Allah bukan karena hubungan darah, bukan karena family, bukan karena kesukuan, bukan karena organisasi, bukan karena partai, tapi karena iman kepada Allah. Persaudaraan ini bukan karena kesepakatan, tapi persaudaraan ini adalah karena ketentuan Rabbul Alamin. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itu, jika terjadi kesalahpahaman, jika terjadi benturan, jangan ngeblok sana, jangan ngeblok sini. Fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikan kalau ada dua kubu orang Islam yang saling bertikai. Begitulah yang diajarkan dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolong di dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah, bukan bertolong-menolong dalam perbuatan maksiat dan dalam permusuhan. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, la tabaghadu wala tahasadu wala tanajashu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslim akhul muslim la yadhlimhu wa la yakhdhulu. Jangan kamu saling membenci, jangan kamu saling iri hati, jangan kamu saling merugikan dalam pekerjaan, jangan kamu saling bertikai. Al-muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara dengan orang muslim. Tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling meremehkan, saling menghinakan. Subhanallah. Tahukah anda bagaimana tadi telah disampaikan hadis Nabi menggambarkan orang Islam dengan yang lainnya? Tidak boleh dipisah satu dengan yang lainnya. Sehingga Nabi menyatakan, kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu, seperti bangunan satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling menguatkan. Bangunan ini akan bisa roboh kalau cagaknya dibongkar. Bangunan ini tidak ada gunanya kalau atapnya dijatuhkan. Bangunan ini juga tidak akan berfungsi kalau fondasinya tidak diperkuat. Satu sama lain saling menguatkan. Ya syuddu ba'dahu ba'dah. Dalam hadis yang lain Nabi juga menggambarkan kal jasadil wahid, seperti satu anggota badan. Satu anggota badan itu bukan nikmatnya aja. Ya, kalau makan nikmat, yang lainnya mungkin merasakan nikmat, tapi yang paling penting satu anggota badan yang bisa dirasakan, yang sensitif itu kalau sakit. Kalau tangannya pakai arloji, yang lainnya mungkin masih belum merasakan kenikmatan. Tapi kalau tangannya kecepit, yang lainnya merasakan sakit. Nabi menggambarkan kal jasadil wahid itu sebenarnya bukan gambaran kenikmatan aja. Yang paling penting sakitnya umat Islam. Sakit, sakitnya sebagian umat Islam. Sakit seluruh umat Islam. Litashtaka udwun tada'a sa'iru jasad bisyar wal humma. Kalau sudah gigi yang sakit, kata Gus Idris tadi itu, ini seluruh anggota badan jadi meriang, gak bisa tidur kalau malam. Padahal gigi aja yang sakit, mata sehat, jantung sehat. Begitulah kejadian yang sepele pada umat Islam. Seharusnya umat Islam yang lainnya prihatin, merasakan sakitnya. Kalau ada umat Islam yang lapar, kok ada tenang yang lainnya? Gus Ipul tenang misalnya. Ini tidak kal jasadil wahid. Harus mereka merasakan. Keluarganya umat Islam yang lain sama dengan keluarga kita. Kalau ada keluarga yang lainnya tadi itu menjadi pecandu narkoba, kita harus berusaha gimana keluarga tadi itu bisa baik. Mereka yang pecandu narkoba akan menjadi bertobat. Kalau ada keluarga yang lain, ada anaknya berzina, kita berusaha gimana caranya yang berzina tadi itu bertobat. Harus ada. Saya yakin nih ya. Kalau umat Islam yang jumlahnya 100 ribu, kemudian yang 100 berzina ditangani bersama dengan 900, berapa itu? 99.900 masih. Mereka menangani bersama karena kal jasadil wahid seperti anggota badan, yang 100 insya Allah akan bertobat. Tapi berhubung dah ada yang sama umat Islam, akhirnya enggak tertangani yang 100, berarti yang bertanggung jawab di hadapan Allah yang 99.900 manusia. Iki mek 100.000, lek jutaan. Isini-sini kalau umat Islam yang begini banyak, yang terdiri daripada pejabat yang Islam, yang terdiri daripada kiai yang begitu banyak, masih ada doli si urip. Ayo. Kal jasadil wahidnya mana? Alhamdulillah tadi sudah ada upaya, ada sampai ada yang bertobat. Syukur kepada Allah. Itu target yang harus kita capai. Karena itu Gus Ipul kerek pancet man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa maghbun. Kalau kemarin sama hasilnya dengan sekarang, berarti enggak pinter Gus Ipul. Harus lebih ditingkatkan. Semua mendukung. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita. Ini dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda ya, la yu'minu ahadukum dalam hadis yang lain, wallahi la yu'minu hatta yuhibba wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, tidak akan menjadi sempurna iman seseorang sehingga dia senang atas kebaikan yang Allah berikan kepada saudaranya, sama kebaikan itu diberikan kepada dirinya. Nih, tak kasih gambaran. Gus Idris antuk bantuan misalnya dari Gus Ipul, saya itu wajib senang koyo aku dibantu. Lek Gus Ipul ndak bantu atau terlambat bantuan nih, atau kurang bantuan nih, saya juga susah seperti Gus Idris. Itu tandanya orang yang beriman itu. Itu tandanya orang beriman. Saya termasuk prihatin tadi. Walaupun ini bukan pondoknya saya. Tadi ada yang dolek sumbanganku, izin saya. Paham? Ono wakil gubernur kok sih ono sumbangan. Ini PR loh bagi wakil gubernur. Anda dekat sama Gus Idris sampai dolek sumbangan Gus Idris ya, ayo. Cair no kabe bantuan niku, cene dan dolek sumbangan Gus Idris ini. Pegel aku. Engko aku nyalon lho, Gus. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah seharusnya orang Islam. Pernah diceritakan begini. Ada satu pasar terbakar. Kios-kios yang ada di situ terbakar semuanya. Kecuali kiosnya satu orang soleh. Enggak terbakar. Akhirnya dikasih tahu. Yai, semua kios terbakar, punya sampean enggak? Alhamdulillah. Benar enggak? Benar. Syukur sama Allah. Cuma setelah itu dia mikir, astagfirullahaladzim, ratusan orang susah sekarang karena kiosnya terbakar. Loh kok saya senang karena kios saya yang tidak terbakar. Saya ucapkan alhamdulillah. Berarti aku tidak merasakan yang dirasakan oleh saudaraku. Padahal Nabi menyatakan, kalau orang itu dapat nikmat, saya harus senang seperti aku dapat nikmat. Kalau orang itu dapat kesusahan, seperti aku dapat kesusahan. Berarti imanku yang gak beres. Sholatnya 30 tahun digoboi semuanya. Tuh, koreksi diri setiap saatnya tadi itu, sehingga ada kualitas iman setiap saatnya, saudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam Islam ini hubungan Tuhan itu terkait dengan hubungan kita dengan sesama muslim. Coba pikirkan baik-baik. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyatakan Allahu fi aunil abdi. Maka anal abdu fi auni akhi. Allah itu selalu ya membantu kepada hambanya. Semenjak hamba tadi itu membantu kepada saudaranya. Lihat dikaitkan. Gambarnya begini, kepingin bantuan Allah, bantuin dulurmu, wong Islam. Man farraja an akhihi kurbatan, farrajallahu anhu kurabahu fid dunia wal akhirah. Siapa orang yang membereskan, menghibur, kesedihan daripada orang Islam, satu kesedihan, maka beberapa kesedihannya di dunia dan di akhirat dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan bantuannya, ampunannya. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, kata Allah. Maafkan ya kesalahan orang lain ya. Bukankah kamu juga perlu dan butuh maafnya Allah terhadap kesalahanmu kepada Allah? Jadi satu sama Allah mengkaitkan muamalahnya dengan hamba adalah bigadri muamalahnya orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya. Kapa kita melakukan isaah, ida, menggoda, menyiksa, mengganggu umat Islam yang lainnya, ketahuilah Anda berarti mengganggu Tuhan dan Allah akan menyiksa Anda. Allah akan membenci Anda. Ya bukan mengganggu Tuhan itu berarti mengganggu Tuhan, artinya itu adalah memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah orang-orang dulu tadi itu dia berusaha untuk menjadi orang yang paling bisa berguna kepada saudaranya muslim. Berusaha tanpa tendensi. Tadi Gus Ipul sudah nyinggung, tanpa tendensi, enggak tunggu waktu kampanye. Walaupun enggak nyalon harus begitu. Itu memang seharusnya. Anda lihat bagaimana orang-orang dulu. Saya ceritakan Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Beliau hidup ada di kota Madinah. Selama hidup beliau tidak ada orang yang meminta-minta. Hebat ya. Tidak ada orang yang meminta-minta. Sampai wali kota Madinah. Nih, mumpung ada wali kotanya. Wali kota Madinah itu sampai bangga. Hebat. Di Madinah berarti rakyatnya sejahtera, enggak ada yang minta-minta. Dia bangga. Aneh, setelah wafatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, dalam beberapa hari sudah banyak yang minta-minta. Sekian tahun tidak ada yang minta-minta, tetapi dalam beberapa hari setelah wafatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, kok banyak peminta-peminta? Diteliti-teliti, ternyata saudara, mulai bertahun-tahun itu, beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin itu keliling ke rumahnya orang fakir miskin, dikasih kebutuhannya. Yo berasi, yo gulowi, yo blonjoi, dikasih menurut ukuran keluarga masing-masing. Tanpa ada mengetahui, mereka yang fakir miskin buka pintu ada semuanya. Dia mengira itu kiriman pemerintah, kiriman wali kota. Alhamdulillah, hebat wali kota kita, peduli dengan rakyat. Itu husnudzonnya begitu. Wali kota juga begitu. Wah, hebat penduduk Madinah, tidak ada yang minta-minta. Sugih kabeh, cukup kabeh. Alhamdulillah. Cuma sing pertama husnudzone wong melarat kepada pemerintah, sing nomor loro gobloke pemerintah dak mikir rakyat. Akhirnya saudara, setelah meninggal Sayyidina Ali Zainal Abidin, subhanallah, ternyata yang ngedusi dari itu ngelihat di sininya item. Dipikul sendiri. Enggak ada yang tahu. Saiki sumbangan ro kabeh mlebu koran, mlebu TV, macam-macam. Karena itu, jadilah orang yang bermanfaat seperti mereka. Enggak perlu ada yang tahu, Allah yang Maha tahu, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu keluarkan daripada kebaikan, Allah akan ganti. Dasar mentek dunyamu. Simpenan terus jadi fitnah kan. Kamu mati anakmu rebutan warisan mari ngono. Di sinilah bagaimana mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling bermanfaat. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, yang jelas, ayo kita bekerja sama. Kita dukung mereka semuanya. Wali kota kita dukung, wakil gubernur kita dukung, sampai tuntas insya Allah melaksanakan tugas sebagai orang yang beriman. Karena Bapak Wakil Gubernur, dan kirim salam sama Bapak Gubernur, Bapak Karwo, kirim salam semenjak masih ada berzina sampai tanggung jawab di hadapan Allah. Semenjak masih ada yang minum khamr di Jawa Timur, sampai harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Semenjak mereka tadi itu masih melaksanakan maksiat, sampai yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu semua itu sudah diketahui, tapi saya hanya mengingatkan. Dan semua yang ada di atas bumi ini akan menjadi saksi Anda sebenarnya melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dengan baik atau tidak. Tapi saya bangga. Saya bangga sama wakil gubernur kita. Saya bangga dengan wali kota kita yang tetap kerjasama sama ulama. Saya bangga. Alhamdulillah Pak, ada di Pasuruan ini juga Masya Allah kerjasama kita bagus. Sudah ada perda Ramadan, walaupun masih ada di sana sini si onok buka-buka aneh, tapi yang jelas tanggung jawab Pak Wali Kota Tairing No tanggung jawab kan di hadapan Allah nanti kalau Anda tidak bisa menjadikan masyarakat Pasuruan ini bisa menjadi masyarakat yang taat kepada Allah SWT. Tidak perlu rame, tidak perlu ngamuk, tidak perlu itu, tapi kita bina sampai dia sadar. Ya apa caranya? Ya apa caranya? Kemudian alhamdulillah di Pasuruan ini juga madrasah-madrasah pendidikan Pak Wakil Gubernur kita juga melaporkan pendidikan sekolahan itu Ramadan juga harus belajar walaupun ada keterlambatan 2 tahun tapi sekarang sudah mulai kalau tidak salah di Baitul Hikmah ya untuk SMP-nya, untuk SMP-nya saya, SMA-nya saya masih belum sanggup. Insya Allah tahun yang akan datang kita akan sanggup bekerja sama Insya Allah. Di sini ya, kedudukan Baitul Hikmah alhamdulillah di seluruh SMP wajib belajar pondok Ramadan sapa kota Pasuruan. Alhamdulillah. Nah, jadi itu termasuk kebanggaan. Cuma saya ingatkan kepada Haji Hasani, tolong ngameni supaya orang-orang yang ngamen itu supaya bisa ditangani. Kasihan mereka anak-anak muda kalau enggak digiring untuk belajar ngaji, engko akhirnya calon preman loh nanti mereka. Mereka enggak sholat, gimana caranya mereka bisa sholat? Ayolah kita kerjasama. Mereka adalah saudara kita. Apa yang terjadi pada orang muslim itu sama yang kita rasakan dan insya Allah satu-satunya wakil gubernur yang sekarang hadir ada di sini mudah-mudahan insya Allah sukses insya Allah dan kita semuanya tidak ada yang tidak senang dengan Anda turunannya Ki Hasyim Asy'ari dan Anda Gus dan insya Allah Anda akan menjadi orang yang bisa pemimpin yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat amin Allahumma amin dan mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir di sini panjang umur sehat wal afiat bohir maupun batin tahun yang akan datang insya Allah bisa ketemu fi khair wa afiat semuanya insya Allah berkat Al-Quranul Karim yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Yang sakit Allah beri kesembuhannya. Semua permasalahan yang sulit Allah gampangkan masalahnya. Dan semua insya Allah yang rezekinya macet Allah lancarkan rezekinya. Dan semua yang hadir ada di sini semoga insya Allah bubar dari majlis ini Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah terima segala amal kebaikannya dan doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang ada di kubur semoga mendapat bagian kebaikan pahala yang kita dapatkan ada di majlis ini. Orang tua yang ada di kubur semoga mereka bisa bangga dengan anak-anaknya menghadiri majlis yang ada di sini dan semoga kuburan mereka jadikan kebunan surga Allah. Semoga insya Allah dilapangkan kuburannya, diterangi kuburannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anak kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, semoga menjadi anak-anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, anak yang berakhlakul karimah, anak yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya dunia sampai akhiratnya. Selamat daripada minuman keras, selamat daripada narkoba, selamat daripada perzinaan, selamat daripada perjudian. Allah lindungi akidah mereka, tetap dijadikan orang Islam dan iman, berakidahkan ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayatnya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya menjadi orang yang beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr. Semuanya insyaallah tercatat di sisi Allah menjadi hamba-hamba yang bebas dari neraka Allah, utaqa minan nar. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bubar dari majlis ini Mari kita insyaAllah menghadap kepada kiblat dan sama-sama bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon ampunan Allah, memohon kesehatan batin kita dari segala penyakit-penyakit batin. Ya Rabbal Alamin.